sudah naik, kasih vol dalam sabuan. Yang lama lain, tetung bergoyang lain. Operator dino selalu telpon balen lain. Tungkap volume lain, plus tambah bunyi lain. Pardon semua kini torang balen lain. Tetung pun party, ayo angkat tangan. Tungku rame-rame dan taman-taman. Gas volume, musik yang palang. Sampai pagi iko acara goyang. Bergoyang jangan dulu pulang dong, angkat tangan kasih lo sakang tong, kasih rame deng mante-mante. Kasih naik abu lante, jangan buru-buru, ini musik seru, nikmati lagu jadi sampai subuh. Ikut berdendang, ikut bergoyang, pucuk su atau lenggang. Jangan buru-buru pulang dong, goyang sampai dada rasa hosa, sampai tetes keringat membasah. Tambah kasih rame, kasih heboh tuh sabuah. Goyang dari malam sampai pagi, kasih rame acara party. Musik DJ Kevin tambah lagi, jangan stop, ayo ulang lagi. Ayo ulang lagi. Disco bongkar bikin otak terbakar. Lihat patola dong bago yang baku lingkar. Ade-ade kakak, dong rapat jua. Musik sudah naik, kasih vol dalam sabuan. Yang lama lain, katung bago yang lain. Operator dino selalu kelpun balen lain. Tongkap volume lain, plus tambah bunyi lain. Pardon semua kini torang balen lain. Party, ayo angkat tangan. Kumpul rame-rame dan tamang-tamang. Gas volume, musik yang palang. Sampai pagi iko acara goyang. Lanjut. Katung pun party, ayo